kau cari. Semakin menjadi lebih percaya diri, bagai hidup di duniamu sendiri. Semakin menjadi seperti dalam mimpi, menganggap dirimu tak tertanding. Cara bicaramu hingga tingkah lakumu yang tak biasa, tak biasa. Menebar pesona, karisma, mengharapkan satu reaksi. Namun yang terjadi akhirnya kau dianggap gila sendiri. Kau cari. Semakin menjadi lebih percaya diri, bagai hidup di duniamu sendiri. Semakin menjadi seperti dalam mimpi, menganggap dirimu tak tertanding. Semua tak, tak pernah peduli di otakmu yang ada, yang pasti kau bisa action. Tak pedulikan semua tak, tak pernah peduli di otakmu yang ada, yang pasti kau bisa action. Semakin menjadi lebih percaya diri, bagai hidup di duniamu sendiri. Semakin menjadi lebih percaya diri, bagai hidup di duniamu sendiri. Semakin menjadi seperti dalam mimpi, menganggap dirimu tak tertandingi.